makna yang wajib pada syarak. Ha situ ada lima baris nak habis. Gitu deh. Ha situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna yang wajib dengan syarak itu makna gapo ataupun dengan ringkas panggil kata wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Lepas tu dia ibarat mari wajib dengan syarak. Mana yang wajib dengan sebab syarak. Dengan sebab datang syarak lah wajib. Belum datang syarak tak wajib. Sini dia terbit mari. Di kalanya ahli sunnah wal jamaah sendiri dia terbit. Di situ tu Asy'ariyah dengan Maturidiyah dia ada berkilah sikit. Di sisi Al-Asy'ariyah dia katanya wajib dengan sebab syarak sama ada pada usuluddin dan juga pada furu'nya. Jadi kalau berlaku atas Al-Asy'ariyah, mana orang-orang di zaman jahiliyah belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup mereka tidak ada salah. Tidak ada kesalahan. Sebab apa? Sebabnya tak wajib lagi. Sebab tak wajib lagi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak menyeksa lagi. Kami tidak menyeksa seseorang yang bersalah, katakanlah kami tidak menyeksa sehingga kami latih dulu rasul. Sehingga kami letak rasul, suruh rasul menyapa dengan hujah dalil, tiba-tiba mereka bakit bohong, itu baru salah. Baru kami menyeksa. Dengan itu Asy'ariyah kata belum pada bangkit Nabi itu tak salah lagi. Sebab tak wajib lagi ya. Dah itu. Adapun Al-Maturidiyah tu dia bahagi. Dia kata kalau buku porok tak apa. Tak wajib lagi sepas maya, tak semaya, tak apa lagi. Duk minum arak, tak apa lagi. Sebab buku porok dia nak wajib dia sebab syarak. Tak datang syarak tak wajib lagi. Ha tu dia. Adapun buku usul, buku usul tak nasi syarak dia kata. Sebabnya kita nak kenal kata ada tuan tak nasi syarak. Oh ya, akal kita ada pandai. Boleh benda nak ada sendiri, cuba kira. Kita nak ada sendiri kita boleh. Itu dia. Tak boleh. Dia katakan itu terlalu nyata dia terai dengan dalil, maka tak nasi syarak wayak dia. Di si Al-Maturidiyah, buku usuluddin wajib tak sabit dengan syarak dia. Kerana terang. Dia kata, ada pun di si Asy'ariyah dah, nak jadi wajib sebab syarak. Sama ada usuluddin dan juga furu'uddin. Kita berlaku tak Asy'ariyah katanya, kalau kita apa wajib syarak? Lalu dia kata, dan makna yang wajib dengan syarak, dengan sebab syarak tu, murak dengan syarak, mana bangkit Nabi lah. Itu dia. Kalau itu hak wajib dengan sebab syarak tu, ialah makna dianya barang yang dijanji dengan disekso. Sekso kerana berdosa oleh mukallaf. Dijanji sekso tu kerana berdosa. Kalau tak berdosa, tak masuklah janji seksa. Nampak tak? Hak ni lah, hak dalam ringkas ibarat dia kata, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dari ilmu tarekah dia sebut juga tu. Sini katanya, barang yang dijanji dengan seksa. Maksudnya kata orang buat moga ni, janji seksa. Kalau orang tak buat muka ni, bagian ni maksudlah janji seksa. Itu panggil bagian wajib. Sebab kalau misal porok juga, kita kata semaya. Itu bagian wajib. Karena barang dijanji seksa kerana berdosa oleh mukallaf. Berdosa apa? Dengan, kita tak ada titik tu. Dengan meninggal barang. Dengan sebab dia tinggal bagian tu, maksudlah janji kena seksa. Sebab kata meninggal semaya. Maka semaya itu maksudnya barang yang dijanji seksa kerana berdosa dengan meninggalkannya. Dan lepas tanggungannya, ingat di atas mana ni? Barang yang dijanji dengan lepas tanggungnya, atas pada seksa. Barang yang dijanji dengan lepas tanggungannya. Dia panggil kata lepas jemuh, dia panggil lepas jemuh lah tu. Lepas tanggungnya. Ya, selagi kita tak buat, dia panggil duit dalam tanggung ni. Tapi tu kalau bahaya hak wajib kena buat, pas kita tak buat, dia panggil duduk dalam tanggungnya kita. Supaya semaya hak kita tinggal zaman muda, umur 15 balik dengan umur, katakanlah tak ada semaya-semaya, semaya umur 20 baru semaya. 5 tahun kita tak ada buat bahaya wajib. Maka dia panggil duduk di atas tanggungan kita. Tak lepas. Nah, tak lepas. Maka bila kita buat, lepas hati wajib qada, duduk lepas hati tu, duduk lepas hati. Duduk lepas hati tu, apa tu? Qada mana orang duduk bayar. Duduk bayar, duduk bayar. Karena tanggungnya kita 5 tahun tak ada semaya. Ha, 5 tahun tak ada semaya, duduk di atas tanggungan kita. Nak pergi lepas dia, kita kena bayar. Ha, bayar nak buat qada. Qada tu duduk lepas, duduk lepas, duduk lepas. Qada, qada, qada cukup 5 tahun. Lepas tanggungannya. Itu dia. Dan lepas tanggungannya dengan membuatnya nya barang tu panggil bayar wajib. Itu kita misah hak korok. Kalau misah hak usulnya, cukup iktikak. Selama mana orang tak iktikak adanya Tuhan, panggil tak lepas tanggungnya. Bila kita iktikak ada Tuhan, sedia Tuhan lagi akan datang, lepas tanggungnya hak wajib. Sebab Tuhan wajib, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ha, mu kena yakin bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Arti Allah ya Tuhan. Mu kena yakin. Tiba-tiba kita tak yakin ada. Ha, tu panggil tak lepas tanggungnya. Kena iktikad ya ada sungguh, sedia sungguh dengan dalil. Lepas tanggungnya. Ha, tu hak usuluddin. Ha, tu panggil apa tu? Kita wajib haram. Nah, hak buku iktikad wajibnya dalam iktikad. Hak bahasa buat wajibnya dalam buat. Ha, tu dia. Seperti barang yang telah lalu pada dobit wajib sama lepas dah disebut lemah teh dulu. Dan makna yang wajib pada akal itu, nah dia lain ke, jangan kita kesamaran. Yang wajib pada akal, hak ni nak hukum kata benda ni tentu sungguh tapi melalui akal yang menentukan. Dia panggil wajib akli, nah, wajib pada akal. Makna dia lah mana? Makna dia barang yang tentu nah, dan kejap. Itu kena tambah titik ada. Barang yang tentu dan kejap. Tentu dan kejap pada pandangan dan suluhan akal. Ha, yang mari dua. Pada pandangan dan suluhan akal. Ya kita ni dua pandang lah. Satu-satu kita pandai dengan mata. Nah, kita nak tengok segala warna apa tu, kita pandang, kita tengok, suluh dengan mata kita. Nah, kita suluh. Nah, hanya sampai kalau gelap, kita ambil lampu, kita suluh. Ha, dia panggil suluh. Lepas tu pandai dengan mata. Ada pun hak dia nak kira nak kecek ni, hak suluhnya akal. Ha, sebab dia panggil kata wajib akal. Ha, kalau hak masalah hak zuhir tak tahu nak. Benar gelap tak nampak. Kita ambil lampu. Ha, moga tu ada benda eh. Cuba suluh tengok. Suluh. Ha, ada eh. Sebab kita pandai dengan mata tak cokong nampak. Kita tahu ada eh. Hak tu lagi tengok dengan mata tak nampak. Dengar dengan telinga pun tak dengar. Ha, suluh dengan akal. Dalam akal kita tak usah, kita suluh dengan akal, suluh-suluh, nampak pada pandangan akal. Ha, lalu akal menentukan, ada. Antar menentukan, sungguh. Ayat panggil wajib pada akal. Ha, tengok, supaya Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, adakah pernah kita pandai dengan mata, kepala? Jawabnya tak. Tak suah tiba Allah Ta'ala lah. Nabi, adakah pernah kita pandai dengan mata, kita ambil akhir zaman? Tak. Tapi kita pandai dengan mata hati, ya sungguh, ada. Muhammad Rasulullah, Rasul sungguh. Ini kita pandai dengan akal. Dia panggil wajib akal. Wajib akal. Benar sungguh, wajib akal. Karena akal kita menyuluh di, patut akal menentu kata sungguh. Dia panggil wajib akal. Nah, iaitu barang yang tentu dan kejap. Ini kita ibarat tentu dan kejap ni. Kalau bahasa dia lilah-lilah-lilah tu, dia tak panggil kejap. Sebab tu syok dia tak jadi. Zan dia tak jadi. Kerana semua tu tak kejap. Dia panggil benda ada ihtimal awal. Dia nak panggil kejap ni, tidak ada ihtimal. Mala yahtamilun nakhidah. Barang tak ada ihtimal awal. Maka tak ada ihtimal awal ni kejap, yakin. Kalau selagi ada awal, ada ihtimal walaupun sikit. Dia tak panggil yakin, dia panggil zan. Nah, zan tak madu. Dalam usuluddin tak madu. Sebab tu kan orang mari dalil apa dalil zan ni, tak madu. Dia kena dalil yakin. Nah, barang yang tentu dan kejap pada pandangan dan suluhnya akal boleh adanya. Nah, tentu kejap pada suluhnya akal boleh adanya. Tentu kejap boleh adanya. Ada barang tu Artinya, arti kata bara yang tentu pada acak adanya tu di mata. Artinya bara yang sungguh. Bapa yang kita pula dia. Dia halus di dalam ibarat. Kerana dia kita ni nak bajak pada kita kena berhenti hak tu loko sungguh dengan ada. Dia sungguh dengan ada hak tu loko lain-lain sikit. Ini kena perhati juga tu. Kalau itu untuk kita nak tahu kata sungguh apa nama hak tu loko lain, cuba kita mai buat kecek di satu benda masalah. Kalau kita kata salah. Nah. Seorang. Nah, seorang. Kita kata seorang. Ataupun kita misal benda lah, kita misal benda kereta. Kita misal kereta. Kereta ni, kalau tanya, ada ke tak ada? Kita dah bawa ni, tentu dia menjawab ke, ada. Tak apa lagi. Lepas tu, bila kita tanya pula, kereta yang kita dah bawa ni, ialah nipis. Nipis kereta yang kita dah bawa ni, nak tanya ada ke tak ada? Nipis dia. Dia menjawab kata tak ada. Bukan ada. Baik. Dah tak ada dah nak tanya sekali lagi. Nipis kereta kita dah bawa ni. Sungguh ke dak? Sungguh. Kalau gitu sini kita boleh kenal selalu kata ada pelari sikit weh sungguh dengan ada ni bukan hak tullah sangat. Kalau hak tullah gak boleh jawab kata ada sungguh. Nah. Ni ala tanya kereta kita dah bawa ada ke tak ada? Jawab kata ada. Dia ada dia sungguh tu. Suruh gila boleh lah sungguh tu. Manakala kita tanya kereta kita dah bawa ni nipis. Nak tanya betul nipis kereta tu sungguh ke? Atau ada ke tak ada? Dia menjawab kata tak ada. Lepas tanya tu sungguh ke tak nipis? Sungguh. Kalau gitu. Sungguh dengan ada ni bukan hak telur tanya. Maka dia panggil bukan lain dah. Apa dia panggil apa? Kalau lain dia panggil kata lapar sungguh dengan lapar ada ni panggil mutabayin. Belain ni tak ada kena mengenuh. Ada kena mengenuh tu. Tapi bukan kena mengenal siapa hak tullah. Tak juga kalau hak tullah dia panggil muradif orang ngaji. Sungguh dengan ada ialah muradif kalau hak tullah. Bukan hak tullah. Kalau lain siapa tak ada kena mengenal, mubayin. Nidak ni, ada sakut pauk. Bila sakut pauk setara mana? Hak pilih pula tak? Tiap-tiap ada, ialah sungguh. Boleh turut selalu. Tiap-tiap sungguh, tak mesti ada. Tengok nipis tak ni sungguh, tapi bukan ada. Kertas tu ada, dia ada sungguh katik. Kalau gitu nampaknya, bila ada tentu sungguh, bila sungguh tak mesti ada. Orang panggil lagu ni, nisbah sungguh dengan ada, dia panggil hu'umu khusuf. Mutlak. Dia panggil belakang. Ini nak ngaji belakang kakak dia ni. Ini dia nak ngaji lama pun ni, tak habis-habis ni. Tak nak tepat nak cok lagu ni. Hati-hati kita ni, orang panggil tadi peringkat mendengar. Berkat mendengar. Tapi kalau kita nak kiranya bukan tepat dia untuk menghalusi dia berjalan lagi ni. Tapi oleh kerana lalu kita. Mana lalu kita? Barang yang tentu pada akal adanya. Pasti yang maizuah kata artinya barang yang sungguh. Tak apa gitu orang sungguh pula. Nak wiriti kata ada dengan sungguh ni umum khusus mutlak. Bila kita perhati ni cuba kita pergi pada sifat Allah Ta'ala. Allah ada lagi sungguh. Ya. Kudrat Allah Ta'ala ada lagi sungguh. Ya. Tapi kalau mai berkecek betul Allah satu. Sungguh satu Allah ada tak ada. Bukan ada satu ni. Sungguh je. Itu tak? Ha. Berarti dia malak. Berarti dia malak Tuhan yang memberi. Kita tak boleh beri. Itu je. Kita hurai saja. Bila kata Allah ada lagi sungguh. Ya. Bila kata. Kudrat Allah Ta'ala ada di zat Allah. Lagi sungguh di zat Allah. Ya. Tapi kalau kata satu Allah, bukan ada satu. Hanya sungguh dia satu. Ini habak jauh mari yang sungguh supaya nak umum dia lagi. Bila kita perhati ni, kita perhati dalam ibarat, bila mengaji dalam ta'rif dia. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wujuduhu makna subutuhu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu adamu makna iltifat. Tu ada bahan. Sampai dia ni. Sebab kalau tak boleh belah ni, barang wajib tu barang yang tentu ada. Barang yang tentu pada akal ada. Arti barang wajib kudrat zat Allah Ta'ala sendiri dan kudrat iradat sifat ma'ani yang tujuh. Masalah. Dan segala sifat ma'ani yang lain pada tujuh lagi. Tu ialah masalah barang wajibnya. Sebab barang wajib ni barang yang tentu ada. Lain dia kan? Maka dalam sifat Allah Ta'ala tu, hak dalam 20, ni atau tujuh dia ada. Kudrat sampai ke kalam. Maka tujuh tu masalah wajib. Ada pewujud, tidak bakar, ada, sedia, kekal, bersalahan dan terkaya yang menyatakan kata berdirinya kediri dan wahdannya. Itu bukan sifat masuk ada dah. Jadi tak termasuk dia tak ada wajib. Ada nak panggil wajib ni barang tentu ada. Wujud kita bakal bukan ada. Hanya masalah sungguh saja. Lalu itu dia takwil. Barang yang tentu pada akal ada, yakni barang yang sungguh. Maksudnya itu maksud apa? Ada Allah sungguh. Sedia Allah sungguh. Aha. Satu Allah sungguh. Maksudnya barang wajib semua. Satu orang mahalus dia dalam pengadilan. Tak sesah pengadilan sana. Orang ada lain tak itu yang sesah. Tak itu ke? Tapi ada juga lah ni main sesat kau ngaji dia juga. Bila dia tak asuk ke satu benda dia main kuat satu benda, oh sesat kawan ngaji lama. Dia juga. Satu-satu terpencil tak lewat kira. Syak yukhbalu wala yukhasu alih. Bagi syak kita ingat kata ada weh tapi nak buat kiyah tak ada. Bagi terpencil. Nah, sebenarnya orang tak sesat di atas ngaji banyak. Itu dia. Tak sesat di atas tak ngaji langsung ataupun ngaji sikit. Nah itulah dia. Nah. Dan kita faham halus dia begini. Nah, segala apa sebahak kekeliruan semoga Allah Ta'ala melepaskan. Itu dia. Inilah yang halus dia tengok dia. Barang yang tentu dan kejap pada akal adanya, artinya barang yang sungguh. Haa, itu nawi umum dah. Sungguh siapa tangan mana mana. Haa, kali lagi bukan sekat tu saja. Kalau dia sekat tu saja, apa yang wajib anda apa je lah. Barang sungguh juga. Pokoknya, buahnya, tak barang itu sungguh. Ha, wajib dah juga. Wajib akal kalau kita. Tak, bukan wajib akal. Ha, buat dia tak habis lagi dah. Buat mari sikit lagi. Sungguh yang tiada membenar akan ketiadaannya. Bila kita klik ke mata, barang yang tentu pada akal ada. Ada, ha, makna sungguh yang tiada membenar akan ketiadaannya nyo barang dan tidaknya. Ya, wajib dua kata. Allah lah. Ketiadaan, kita salin dari kapan kata tak ada. Tidaknya ni kita salih kata dok. Jadi tak dok dengan dok ni pun lorak kita sini. Nanti kita pergi ke lorak lain lagi. Kita lorak tempat kita. Lorak tempat saya dulu. Jangan dicampur dengan lorak lain lagi. Tak ada. Lorak tempat saya panggil. Jadi perkataan tak dok. Lawai ada. Agu yang itu. Pegu tak senuh pun selewat lah. Tak dok. Lawai dia ada. Dok. Lawai dia. Ha, lagi dah. Lagi dah. Lagi. Lagi pada hak kecil tadi dah. Lagi dia siap. Tak ada, lawa dia ada. Kita buat tegur situ. Tak, lawa dia. Sungguh. Haa, jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Kita cari guru semua, dua guru dulu. Tak ada, lawa dia ada. Tak, lawa dia sungguh. Pas tepat kita nak mengesahkan waktu saat ini, cuba kita cari lorak kecek. Haa, sampai ke satu ilmu untuk nak jadi alat, dia panggil ilmu lorak. Sampai lagi ngaji ke Arab mana pun, dia mengaji luruh dulu, perekat setiap dariah. Perekat buat sedia untuk nak masuk kelas-kelas, dia mengaji dulu lorak. Maka kita dah cakap logat Melayu. Kita pahal dulu logat Melayu. Jadi ada, lawai tak ada. Sungguh lawai tak. Lepas tu kita nak tahu dah ni, tengok logat kecek. Eh, mamak tu ada ke tak ada rumah dia? Tak ada. Haa, jawab Melayu. Eh, khabar kata mamak tu duduk sakit. Ada ke tak ada? Eh? Haa, anak tu mana? Tanya kita nak ke mana? Kupelin lah, aku tanya lagu tu. Nak tanya mamak dia tak ada ke nak tanya betul sakit? Kecek tu bunyi sepuluh nak tanya betul sakit. Kalau itu betul nak tanya dia. Ni, khabar kata mamak dia sakit. Sungguh kau tak, heng. Tak nak kat tu, bapak-bapak kena. Jawab tak, sungguh, sakit dua hari. Sungguh, tak ada hari ni minggu ni. Dia kena jawab sungguh, kerana dia tanya betul sakit. Betul mamak ada kau tak ada, heng. Ni, sepuluh tanya. Orang namanya ada ke tak ni? Nama tu tak ada, hai. Tak ada. Jawab itulah, mudah-mudah tak ada. Haa, tu dia. Lepas bila tanya kata, eh, dia mahu tak mari, sungguh kau tak, eh? Dia kena tanya gitu pula, kerana betul tak mari ni sungguh, kau tak mari, kau tak, tak mari. Dia kena gitu, ini dalil dia, lorak mari. Haa, dia. Khabar kata munggi ke bakar, ada ke tak ada, tak kena macam itu. Satu lorak tu, pelik lorak tak isi masalah. Nah, sebab tu penting mengaji lurah, siapa yang mengaji komoh, ambil komoh mengaji. Kerana komoh ni kita cakap bahasa, lurah, lurah tepat saya kita. Haa, lurah tepat saya dia panggil. Jadi nak beza betul mana? Bila kata barang wajibnya barang tentu sungguh. Tak terima dak. Nak begitu. Kalau kita berkata ada, barang tentu ada. Tak terima tak ada. Itu barang wajib. Kalau gitu Allah Ta'ala, zat Allah, maksudnya barang yang tentu ada. Tak terima tak ada, zat Allah Ta'ala. Kudrat irada ilmu hayat, barang yang ada. Tentu ada. Tak terima tak ada. Ha, tapi kalau berkecek satu. Tapi kalau berkecek betul satu tu ha. Barang tentu sungguh. Tak terima dak. Sama macam ni. Haa. Habis dah. Habis situ. Kalau gitu maka masuk di dalamnya, maka masuk di dalamnya, di dalam yang wajib pada akal tu sifat-sifat talbiyah. Maksud dia sifat-sifat talbiyah. Kalau dah apa sifat talbiyah? Sifat bahasa reti kot tak ada satu perkara. Dia panggil sifat talbiyah tu. Ha, apa makna sedia tak ada mula? Ha, tu makna lah tu dia panggil talbiyah tu. Apa makna satu tak berbilang? Ha, apa makna bersalahan? Maknanya tak serupa. Ha, tengok maknanya lah dia panggil talbiyah. Kalau kita nak misal sifat kita umat manusia ni pula, ha, apa makna? Makna sesak apa? Makna dia tak ada harta benda. Ha, tu makna talbiyah lah tu. Apa makna mandu? Maknanya tak ada anak. Tu talbiyah tu lah tu. Jadi segala talbiyah masa dia tak ada wajib, masa dia sungguh pula tu. Tapi kalau kata wajib tu bagi tentu ada sifat talbiyah tak masuk. Kalau kata wajib tu bagi tentu ada. Beda, bako, mukhalafah tak masuk, dia tak ada wajib. Karena wajib bagi dia tentu ada. Sedangkan bidang maknanya tak ada mula. Eh? Nah, wahdaniyah maknanya tak berbila. Tak masuk, dia tak ada wajib. Karena wajib-wajib ni bagi tentu ada. Dalam tu kanak tibaran tentu ada, dia sungguh. Yang tak membenar pada akal, tak ada lagi doknya. Masuk sifat talbiyah. Dia. Sedia Allah Ta'ala dengan mana tak ada mula Allah. Sungguh, bahaya sungguh, tak terima tak. Bersalahan Allah Ta'ala dengan mana tak serupanya Allah. Bahaya betul sungguh, tak terima tak. Inilah dia dek. Dia orang ahli dalam medan ni, dia terlalu sibuk lah. Nah, sebab tu kita nak ngaji ilmu apa-apa, dia kena ahli dulu. Ilmu dia ahli dia. Dia ilmu banyak. Orang ni bukan ahli dalam usuluddin. Kita pergi mak kota nak keluar. Lepas kita pergi hola mutu di bukan necang dia. Punah mata tabing mutu. Nak bagi komputer di hola kena cang mutu. Punah komputer bukan ahli dia. Walaupun necang belaka, tapi necang ke jalan. Tukar rumah tak nak bagi mutu. Ha nak buat rumah baru turut dia. Ha ni kita nak ngaji sebab tu orang ni ahli dalam medan nahwu dia kurang medan usul tak ngaji nahwu. Orang ni medan usul dia sedap tunduk di medan tu. Orang ni medan yang terjuit, tetap semua kita pergi terjuit, nahu yang tak isi. Tidak. Lepas tu orang ni nahu pun boleh terjuit, pun boleh usul, pun boleh. Ha, tak apa, tapi nak cukup kita payah orang lah. Nampak? Haa, ni tak ni. Kita tak boleh ilmu ni tak cabar. Kita tak usi buku ni cabar. Tak boleh lah buat kita. Patutnya ambo ni kurang medan ni. Haa, kena pergi situ. Haa, sampai tu kalau orang ngaji sekolah. Dalam satu kelas dia gila guru. Tu baik orang biasa. Masuk hok perawat tak pula. Ha, tak gitu ke? Yang lainnya boleh pergi sejarah sedap sungguh dia. Ya royak tak cukup dia tak ada masa tu. Ha, ya ahli jadangnya tak ngerti ya sejarah. Tapi kalau bukan ahli jadi tak tentu gamal ikut spray ni. Tak gitu ke? Ha, ni dia. Ha, sebab tu kita jangan cabar. Orang bijak medan tu kita, ya patut kita ambil terima buah dia. Orang ni bijak dalam medan ni kita terima buah ni. Ha, begitu juga dalam ahli sufi tasawuf. Kita kena dia pada ahli dia. Kalau bukan ahli, haram kita masuk takut kita silap dalam bawah ke. Ni ya. Ha ni dia tuan ni dia medan dia ahli sungguh dalam medan sebab dia hurai sudah. Ha, kita main kuat tuan kuat kita tak ini yo. Ingat. Inilah dia guru yang mursyid. Dia tunjuk ajar kita tu kena moga dia nampak sosok. Ha, supaya kita kata orang jadi syekh kita kan orang duk lama nak Mekah turun hak turun nak payah bawa kita. Sedap selalu tu dia. Main baru nak cari di kalangan kita sama duk hari foto dah gitu kan. Ha, tanya di sini mana dia lagu ni. Baca kita balik tanya kita ke dia lagu tu. Tak itu kan? Ha. Sebab kena orang pengalaman lama. Ha, dia panggil lagu tu. Habis. Ha, selesai nampaknya buku wajib tu dah. Dan makna perkara yang mustahil padanya arti pada akal itu iaitu. Nampaknya kena sikit-sikit sekali gitu ya. Tujuan nak erti. Ha, habis tak habis kita soalan.